Selalu ada harapan dalam hidup ini karena kita punya Tuhan. Percaya itu? Percaya itu semua di sini? Harus percaya dong. Buat apa datang ke sini kalau kita gak percaya Tuhan? Amin. Yuk kita mulai. Singkat together. Penuh